الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا Di dalam kalimat tauhid terdapat beberapa hal yang harus difahami bagi setiap muslim. Ada tiga. Nah, yang pertama kelas tiga tahfidz. Dimulai dari adzan. Apa? Yang pertama maknanya apa makna la ilaha illallah? La ma'budah bihaqqin illallah. Tiada Tuhan yang berhak diibadai melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Ahmad, rukun. Rukunnya ada berapa? Ada? Kok banyak? Rukunnya ada berapa? Tadi yang antum sebut dua. Nafiyun wa isbat. Penafian dan penetapan. Penafian, dia menghapus berbagai macam kesyirikan. Penetapan, hanya peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. La ilaha illallah. La ilaha nafi illallah itsbat. Nah, kemudian yang ketiga, Sidan, syarat. Nah, syarat sebagaimana perkataan Al-Hasan Al-Basri, la ilaha illallah man ada haqqaha wa fadlaha dakhala al-jannah, yang dia menunaikan haknya, keutamaannya, kewajibannya, maka dia masuk ke dalam surga. Syaratnya la ilaha illallah ada berapa? Nah, Zidan, ada tujuh. Nah, sebagian para ulama menambahkan satu poin, sebagian menambahkan satu poin menjadi delapan. Nah, syarat yang pertama, siapa lagi kelas tiga? Hud, kelas berapa? Kelas tiga, yang pertama al-ilm, mengetahui. Apa yang dimaksud mengetahui, Hud? Mengetahui apa? Nafi dan isbat. Kebalikan dari ilmu apa? Jahlu. Kemudian yang kedua al-ikhlas, maksudnya apa? Maksudnya ikhlas, ya ikhlas, kata saya. Nah, apa maksudnya ikhlas? Memurnikan apa? Dari berbagai macam riya dan kesyirikan. Nah, ini yang kedua. Apa yang ketiga? Yang ketiga yang disebutkan sama saya. Nah, yang kedua, mana lagi kelas tiga? Harith. Yang kedua apa? Yaqin. Al-yaqin, meyakini di dalam hati dengan mantap, tanpa keraguan-raguan, tanpa perasaan apa? Bimbang. Nah, mengenai kalimat at-tauhid. Kemudian syarat yang keempat. Nah, siapa kelas tiga? Ilmu sudah, yakin sudah, ikhlas. Yang keempat, siapa kelas tiga, Zidan? Abdul Razak, Abdul Razak. As-sidku, ahsan, as-sidku, dia jujur. Kebalikannya apa? Dari jujur. Al-kidz. Nah, kebohongan, kedustaan, artinya berbeda antara lisan dengan hati. Nah, karena orang-orang munafikin mereka berdusta, tidak sama antara yang di dalam hati dengan lisannya. Nah, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, siapa Zidan? Hasan, ayo Hasan. Yang kelima apa? Al-mahabbah, apa artinya mahabbah? Hari ini murajaah. Kecintaan. Nah, konsekuensi dari la ilaha illallah, anda cinta kepada ahli tauhid, anda cinta kepada kaum mukminin, anda cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, anda cinta kepada rasulnya, anda membenci orang-orang yang memerangi. Nah, tauhid dan para pengikutnya. Nah, kebalikan daripada kecintaan adalah benci, antipati. Nah, ini yang kelima, al-mahabbah. Kemudian yang keenam, siapa Zidan? Pakai? Al-inqiyad. Apa makna al-inqiyad? Patuh. Kebalikannya apa? Kebalikannya enggak taat. Kebalikannya tidak patuh, yaitu at-tark. Nah, dia tinggalkan. Nah, dia patuh kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala, pasrah kepada aturan-aturannya. Ini syarat la ilaha illallah. Kemudian yang ketujuh, coba. Humam, mana Humam? Oh, dia sembunyi di belakang Muhammad. Hai Humam. Al-qabul, apa artinya al-qabul? Menerima. Nah, syarat yang ketujuh, yang terakhir, yaitu al-qabul. Kebalikannya apa? Menolak. Al-qabul kebalikannya ar-rad. Naam, menerima dengan hati dan lisan. Naam, tidak seperti kaum musyrikin ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, yastakbirun, mereka anggap berat kalimat ini. Sehingga mereka mengatakan a inna latariku alihatina li syairin majnun, apakah kita akan tinggalkan sembahan-sembahan kami ini karena mengikuti seorang penyair yang gila? Nah, berarti tidak menerima kalimat tauhid. Nah, ini tujuh syarat yang disebutkan oleh para ulama. Tinggal yang membacakan bait syair. Nah, siapa Zidan? Yang terakhir Zidan kayaknya. Siapa kelas 3? Muhammad Sa'di, Muhammad. Ahsan, tabarakallahu fik. Para ulama menambahkan syarat yang ke-8, yaitu al-kufran bima yu'bad min dunillah. Syarat yang ke-8 yaitu mengkufuri segala peribadatan selain Allah. Para ulama menambahkan poin yang ke-8, al-kufran bima yu'bad min dunillah, mengkufuri segala sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena seorang muwahhid dia tidak akan dikatakan sebagai ahli tauhid hatta yatabarra, sampai dia berlepas diri dari kesyirikan dan dari penganut kesyirikan. Maka ini disebutkan sebagai syarat tambahan oleh para ulama. Yang insyaallah dalil dari yang ke-8 ini akan disebutkan oleh al-muallif. Nah, fadhal ya was. Naam. Setelah menyebutkan makna tauhid, rukun tauhid, la ilaha illallah, Asy-Syaikh menyebutkan wa tafsiruha, dan tafsirnya, tafsir kalimat ini. Alladhi yuwaddihuha, yang dapat memperjelas, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Di sini Asy-Syaikh menyebutkan tafsir kalimat la ilaha illallah dengan ayat Al-Qur'an. Karena memang cara yang paling baik di dalam memahami Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Cara yang terbaik untuk memahami tafsir ayat dengan ayat yang lain apabila ada. Maka Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab memberikan kepada kita tafsiran yang terbaik. Memahami kalimat la ilaha illallah dengan apa? Ayat-ayat yang lain. Di antaranya beliau menyebutkan ayat yang terdapat di dalam surat Al-Imran. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, dan yang terdapat di dalam ayat yang akan kita baca, wa idz qala ibrahimu li abihi, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan berkata pula kepada kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri. Maksudnya berlepas diri, aku tidak tanggung jawab dari apa-apa yang kalian sembah. Nah, ayat ini kira-kira kalau saya tanya kepada antum, nafi atau itsbat? Nah, aku berlepas diri dari sesembahan kalian, ini nafi atau itsbat? Nafi. Satu sudah rukunnya la ilaha illallah. Illa alladhi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala, fa innahu sayahdin, maka Allah lah yang akan memberikan hidayah. Ayat ini menyebutkan kepada kita rukun apa? Itsbat. Aku berlepas diri dari sesembahan kalian, berarti menafikan, menghapuskan kesyirikan, tandingan-tandingan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Illa alladzi fatarani, kecuali yang menciptakan aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini apa? Penetapan peribadatan hanya kepadanya semata. Maka ayat ini tafsir kalimat la ilaha illallah, nafyun wa itsbat. Naam. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ, dan kalimat ini dijadikan oleh Nabi Ibrahim sebagai perkataan yang kekal untuk keturunannya. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, agar supaya mereka senantiasa kembali kepada kalimat ini. Maka pada ayat ini ikhwani afidhakumullah menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi Ibrahim diutus untuk menegakkan tauhid. Dan Nabi Ibrahim menjalankan makna daripada tauhid. Beliau menyampaikan rukun-rukun tauhid, yaitu nafyun wa itsbat. Bahkan berwasiat kepada anak dan keturunannya untuk berpegang teguh dengan kalimat ini. Ini ayat yang atau dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ahlal kitab," katakan wahai Muhammad. Ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, yaitu Yahud wa Nasara. "Ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana," marilah berpegang teguh kepada kalimat yang tidak ada perselisihan di antara kita. Kalimatin sawa'in bainana, kalimat yang tidak ada perselisihan di antara kita. Alla na'buda illallah, bahwasanya kita tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak berbuat syirik kepadanya dengan apapun. Maka ayat ini pula menunjukkan kepada kita makna la ilaha illallah secara sempurna. Alla na'budah, kita tidak menyembah, berarti nafi. Illallah, berarti isbat. Nah, ini perkataan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad untuk berkata kepada ahlul kitab. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُنِ اللَّهِ, dan tidak mengambil sebagian di antara sebagian yang lain sekutu-sekutu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti dari ayat ini kaum Yahud mereka bersekutu, menjadikan sekutu-sekutu di sisi Allah. Begitu pula kaum Nasara menjadikan tandingan-tandingan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil yang lain yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 31. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alim dan para pendeta, rohib-rohib, sekutu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wal Masih ibn Maryam, dan mereka juga menjadikan Masih ibn Maryam sebagai tandingan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Tuhan yang satu. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Adi ibn Hatim, Adi ibn Hatim pada saat itu masih seorang Nasrani, ketika turun firman Allah subhanahu wa ta'ala, dia mendatangi Rasulullah. Artinya dia sedikit mengkritik, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Kaum Nasara ini menjadikan orang-orang alim pendeta sebagai tandingan, berarti sebagai Tuhan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Adi bin Hatim mendatangi Rasulullah sambil mengatakan, ya Nabi Allah, nahnu lasna na'buduhum, kita ini tidak menyembah mereka. Karena pada saat itu Adi bin Hatim masih seorang apa? Nasrani. Kita ini tidak pernah menyembah kepada para rahib. Kita tidak pernah menyembah kepada orang alim di antara kita. Kita menghormati mereka, menyembah tidak. Maka Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, alaisu yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimuna. Bukankah orang-orang alim, pendeta-pendeta, mengharamkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala halalkan, maka kalian ikut mengharamkannya. Aturan Allah halal, datang pendeta-pendeta Nasrani, dirubah aturan tersebut menjadi haram. Pengikutnya pun kaum Nasara mengatakan apa? Haram mengikuti pendetanya, mengikuti alim ulama'nya. Wa yuhilluna ma haramallahu fatuhilluna. Begitu pula pendeta-pendeta tersebut kebalikannya, menghalalkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Allah larang, tapi mereka terjal, mereka lakukan, umatnya mengikuti. Maka Adi bin Hatim mengatakan, bala, iya, kalau ini iya, betul. Maka Nabi SAW mengatakan, fatilka ibadatuhum, berarti ini sama dengan umat menyembah kepada alim ulama tersebut, menyembah kepada para pendeta. Karena yang membuat syariat ini siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ridho kepada rahib merubah, berarti sama dengan menjadikan rahib tersebut tandingan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ridho dengan aturan yang dirubah, ridho dengan syariat yang dibuat oleh manusia. Fatilka ibadatuhum, itu sama dengan beribadah kepada rahib dan pendeta-pendeta tersebut. Oleh sebab itu pada ayat ini ikhwani afidhakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi Muhammad untuk menyatakan kepada ahlul kitab, agar bertauhid dan tidak menjadikan sebagian di antara umat manusia di kalangan mereka tandingan dan sekutu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab turunnya ayat ini surat Al-Imran ayat 19 nazalat fi wafti najranin nasara. Turun ketika datang utusan Najran kepada Nabi alaihi salatu wasallam di kota Madinah. Najran ini kalau zaman dahulu masuk di dalam wilayah Yaman. Bagian apa? Utara Yaman. Dan mereka Nasara al-Arab. Bangsa Arab yang beragama Nasrani. Di Najran. Kalau saat ini Najran masuk wilayah apa? Saudi. Dahulu daerah tersebut adalah kaum Nasara. Dari kalangan Arab. Mereka datang ke kota Madinah liyunadziru wa yas'alu Rasulullah untuk berbincang dengan Nabi. Bertanya kepada beliau dan mengajak debat. Nah. Dan pada kisah tersebut kalamun tawil, pembincangan mereka pun panjang. Wa fin nihaya, di ujung pertemuan tersebut Nabi alaihi salatu wasallam mengajak mereka untuk mubahalah. Apa itu mubahalah? Nah. Coba dicek apa, Bos? Nah. Di akhir ucapan atau di akhir perbincangan mereka, Nabi alaihi salatu wasallam mengajak untuk mubahalah. Apa itu mubahalah? Ad-da'wah bil-la'na al-kadzibin. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan laknat bagi orang-orang yang berdusta. Naam. Fakul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum. Mari kita panggil anak-anak kita dengan anak-anak kalian. Anak-anak siapa ini? Kaum Nasara yang datang dari apa? Najran. Nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum. Begitu pula istri-istri kita dan istri-istri kalian. Wa anfusana wa anfusakum, diri-diri kami dan diri-diri kalian. Thumma nabtahil. Kemudian kita bermubahalah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanaj'al la'nat Allah 'ala al-kadzibin, kita jadikan laknat Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan, diputus dari rahmat kepada orang-orang yang berdusta. Ketika kaum Nasara diajak bermubahalah ya'baun. Walam yakbalu, mereka enggak mau. Ketika diajak bermubahalah oleh Nabi alaihi salatu wasallam khafu, mereka takut. Enggak mau menerima ajakan Nabi alaihi salatu wasallam dan mereka lebih memilih untuk membayar jizyah upeti. Fadafa'ul jizyah, kemudian mereka membayar kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Berarti apa ikhwani afidhakumullah? Orang-orang Nasara ini ya'lamun anna Nabi sallallahu alaihi wasallam alal haq, bahwasanya Rasulullah di atas apa? Kebenaran. Wahum alal batil, dan mereka di atas kebatilan. Kalau mereka merasa benar, merasa di atas jalan yang lurus, kenapa mereka menolak untuk diajak bermubahalah? Tapi mereka enggak mau lah. Kita pilih untuk memberikan jizyah. Faqabilu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima jizyah mereka, upeti mereka. Nah. Maka ayat ini turun kepada wafat Najran. Kalau seandainya mereka menerima al-mubahala ikhwani afidhakumullah, la nazalatin nar ahraqathum fi makanihim. Kata para ulama, api akan turun dari langit membakar mereka di tempat itu. Yang diajak bermubahala siapa ini? Khatamul anbiya, penutup para nabi, dan afdalur rusul, rasul yang paling mulia. Kalau mereka mau diajak bermubahala dan mereka di atas kekufuran, di atas kebatilan, di atas kedustaan, api akan turun dari langit membakar mereka di tempatnya. Oleh sebab itu mereka menolak, memilih untuk apa? Membayar al-jizyah. Ini sebab turunnya firman Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan oleh al-muallif. Dan pada ayat ini terdapat tafsir dan rukun makna la ilaha illallah. Naam, fadhal was. Naam. Syahadat ikhwani afidhakumullah terbagi menjadi dua potongan. Potongan yang pertama, la ilaha illallah, yang berarti ikhlas ibadah. Itu sudah selesai. Kita sekarang beralih kepada syahadat di potongan yang kedua, Muhammad Rasulullah, yang artinya apa? Al mutaba'ah. Berarti syahadat kita itu ikhlas wal mutaba'ah, mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum. Lam ini kalau di dalam bahasa Arab bermakna lamul qasam, lam yang berarti sumpah. Di sana ada sumpah yang tersembunyi. Bacaan aslinya, wallahi laqad ja'akum, demi Allah telah datang kepada kalian. Karena lam di sini, laqad, lam ini adalah lamul qasam, huruf yakni lam yang bermakna sumpah. Takdiruhu wallahi laqad ja'akum, makna kalimat yang sesungguhnya adalah demi Allah telah datang kepada kalian. Ja'akum, datang kepada kamu. Di sini kepada siapa ini? Para sahabat, tapi maknanya li jami'in nas, untuk seluruh umat manusia, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada manusia dan kepada apa? Jin, kepada ats-tsaqalain. Laqad ja'akum rasulun, seorang rasul. Apa artinya rasul? Secara bahasa apa? Man bu'itha birisalah, yang diutus dengan pesan, yang diutus dengan tugas. Jamaknya apa? Rusul dan ruslun. Jamaknya rasul, rusul dan ruslun. Sin yang didhammahkan dan sin yang disukunkan. Lafaz jamak ada dua untuk rasul, rusulun dan ruslun. Apa artinya rasul? Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Murajaah. Apa artinya rasul? Apa artinya rasul? Ada li? Dalam maknanya rasul ada 5 poin. Poin yang pertama apa? Saya memang bisa mengingatkan. Abu Salman, mana Abu Syarifah? In Ini apa? Insan. Ma? Manusia. Berarti Rasul bukan dari kalangan apa? Jin. Rasul bukan dari kalangan apa? Malaikat. Karena Rasul manusia. Zakar. Poin yang kedua. Laki-laki. Berarti perempuan tidak ada yang menjadi apa? Rasul. Nah, karena Rasul dan Nabi semuanya dari kalangan laki-laki. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami tidak mengutus sebelum engkau kecuali rijal, kaum pria. Nuhi ilaihim. Kami berikan wahyu kepada mereka. Nah, maka salah orang yang mengatakan ada nabiyah dari kalangan wanita. Nah, siapa yang berpendapat itu? Siapa yang berpendapat bahwasanya dari kalangan perempuan ada nabi? Ibnu Hazm. Ibnu Hazm Al-Andalusi Abu Muhammad menganggap bahwasanya dari kalangan wanita ada nabiyah. Sehingga beliau menjadikan Maryam seorang nabi, bintu Imran, ibunya Nabi Isa. Menjadikan Ummu Musa, ibunya Nabi Musa, menjadi apa? Nabi. Menjadikan Asia, istrinya Fir'aun, menjadi apa? Nabiyah. Dan ini pendapat yang syadz, pendapat yang rancu. Bahkan sudah dinukilkan ijma', kesepakatan di antara para ulama, enggak ada yang namanya nabi perempuan. Di antara yang menukilkan ijma' Al-Qadhi Abu Ya'la, kemudian Abul Ma'ali, kemudian Al-Karmani, mereka semua menukilkan ijma' sepakat di antara para ulama. Nah, kok zaman sekarang keluar nabi namanya siapa? Lia? Lia Aminuddin. Nah, di atas singgasananya pakai tongkat. Aku sebagai apa? Sebagai nabi. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan. Kami tidak mengutus sebelum engkau kecuali rijal, kaum pria. Jadi nabi enggak ada wanita. Ini yang kedua. Yang ketiga, hurun. Apa? Merdeka, bukan budak. Kenapa bukan budak? Karena rik wasfun naqis. Budak itu sifat yang apa ya? Rendah. Layalik bil maqami nubuwwah, enggak pantas dengan kedudukan seorang nabi. Budak agak rendah. Begitu pula an-nabi yad'u laila nahar, nabi itu senantiasa berdakwah, enggak kenal waktu, malam dan siang, pagi dan sore. Warraqiq la yatayassar lahu dzalik, kalau budak hamba sahaya enggak bisa seperti itu. Karena dia apa? Tergantung dengan tuannya. Oleh sebab itu nabi tidak ada yang dari kalangan hamba sahaya. Karena tugas mereka berdakwah. Budak akan kesulitan. Karena dia harus berkhidmah kepada yang punya. Begitu pula ar-riq madza awin nabi qudwatun wa uswah, nabi itu menjadi qudwah, suri tauladan dan uswah yang baik. Dan umat manusia merasa risih atau meremehkan daripada apa? Budak. Maka tiga sebab ini enggak ada nabi dari kalangan perbudakan. Kemudian apa? Yang keempat, uhya ilaihi biwahyin, diberikan wahyu. Kemudian yang kelima, wa ursila ila qaumin mukhalifin, yang diutus kepada kaum yang menyelisihi. Coba diulang. Apa artinya Rasul? Yang pertama, apa? Insan. Yang kedua, zakar, laki. Yang ketiga, merdeka. Yang keempat, diberikan wahyu. Yang kelima, diutus kepada kaum yang menyelisihi. Nah, Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari kalangan kamu, maksudnya kalangan kamu dari bashar, dari manusia. Kalau seandainya ikhwani afidhakumullah, nah, rasul dari kalangan malaikat, bagaimana akan bisa berbicara dengan kita? Akan kesulitan. Oleh sebab itu di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, dijadikan rasul dari kalangan mereka, dari umat manusia, agar bisa diajak komunikasi, diajak berbicara, diajak dialog, diajak untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau malaikat bukan dari jenisnya kita. Nah, maka di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul dari manusia. Begitu pula Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dari jenisnya mereka, bahkan diutus di tengah-tengah kaum Arab. Beliau Arabi tanpa ada keraguan. Bahkan dari kabilah yang paling masyhur, dari Bani Hashim, dari nasab yang paling tinggi Quraisy, diketahui tempat kelahirannya di mana. Diketahui sifat beliau. Oleh sebab itu pada ayat ini, min anfusikum, dari diri kalian. Artinya Nabi diketahui. Azizun alaihima anittum, merasa berat terasa olehnya penderitaan. Maka dari sini ikhwani afidhakumullah, Nabi datang memberikan apa? Kemudahan. Islam merupakan agama yang gampang. Ad-din yusr, agama yang mudah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ma khuyira bi amrin illa akhadha aisarahuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diberikan dua hal kecuali beliau memilih mana yang paling mudah. Yang tidak ada dosa dan memutus tali silaturahmi, beliau ambil mana yang paling mudah. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'ithtu bil hanifiyati samha." Aku ini diutus dengan membawa agama yang lurus dan gampang. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, diberikan banyak sekali solusi dalam agama kita. Yang enggak bisa salat dalam keadaan berdiri boleh apa? Duduk. Yang enggak bisa duduk boleh apa? Berbaring. Yang enggak bisa berbaring sebisanya. Bisa dengan gerakan bibir atau ketipan mata, Allahu Akbar, dengan ketip mata. Kalaupun dia enggak bisa bersuara, agama mudah. Begitu pula ketika dalam keadaan safar, berpergian jauh, kita'atun minal azab, bagian daripada azab. Seseorang dalam keadaan musafir diberikan keringanan, sholat 4 menjadi apa? Menjadi 2. Agama sangat-sangat mudah. Nah, oleh sebab itu dalam ayat ini, azizun alaihima anittum, Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa berat terasa olehnya penderitaan kaumnya, kesukaran mereka. Nah, maka Islam merupakan agama yang mudah. Harisun alaikum, yang sangat menginginkan keselamatan kepada kamu, bil mu'minina raufur rahim, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum mukminin amat belas kasih lagi sayang kepada mereka. Maka pada ayat ini ikhwani afidhakumullah, disebutkan 5 sifat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Sifat yang pertama, annahu minkum, beliau dari kalangan kalian, dari manusia. Ini sifat yang pertama dari ayat ini. Kemudian sifat yang kedua, azizun alaihima anittum, merasa berat kepada penderitaannya umat. Ketika umatnya merasa sukar, beliau pun merasa sukar, sehingga beliau datang dengan kemudahan. Ini sifatnya Nabi, membawa kemudahan yang kedua. Kemudian yang ketiga pada ayat ini, harisun alaikum, sangat menginginkan keselamatan. Ini sifat Nabi yang ketiga. Kemudian yang keempat, bil mu'minina ra'uf. Naam. Belas kasih kepada umatnya. Sifat yang kelima adalah rahim. Beliau penuh dengan kasih sayang. Ini lima sifat yang terdapat di dalam ayat ini. Wallahu ta'ala alam, insyaAllah kita lanjutkan makna syahadah pada dars yang akan datang. InsyaAllah ada sedikit perubahan jadwal. Pada hari Sabtu kita tetapkan di Usul Thalathah. Kemudian antara azan dan iqamah setelah isya kita berpindah ke kitab Ma'alim Anhaj Ahli Sunnati Wal Jamaah. Kemudian hari Ahad dalam kitab Bulughul Maram. Kemudian hari Ahad setelah salat atau setelah azan isya sampai menjelang iqamah, nah, kita isi dengan kitab Ma'alim. Jadi hari Sabtu antara maghrib sampai isya suluh thalatha, kemudian Bulughul Maram hari Ahad. Adapun kitab Ma'alim kita jadikan dua hari, tapi antara apa? Azan dan iqamah. Kemudian Ustaz Miqdad maju ke hari Senin. Ustaz Miqdad maju ke hari Senin dalam kitab Adabul Mufrad. Kemudian hari Selasa malam insyaallah diisi oleh Ustaz Ammar ibn Lutfi Bajuber hafizahullah. Naam, insyaallah kitab yang akan disampaikan menyusul. Adapun sisanya hari Rabu dan hari Kamis tetap seperti biasa jadwal Ustaz Khidir pada naam kitab yang sudah berjalan. Naam, wallahu ta'ala alam. Adhan isya, kemudian kita ada sedikit kalimah setelah adhan biiznillah.